لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar menyapu di atas perban, bahwa menyapu di atas perban merupakan perkara yang disyariatkan, dan ini berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, seseorang diperbolehkan menyapu di atas perban baik pada saat dia berhadas kecil atau pada saat dia berhadas besar, dan dimanapun perban itu ada maka diperbolehkan menyapu di atasnya, sebab menyapu di atas perban merupakan hal yang sifatnya darurat, disebabkan karena luka yang terdapat, dan apabila dia melepas perbannya mungkin dapat menyebabkan kemudaratan. Wad-daruratu tubihul mahdurat, perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa kadzalika yajuzul mashu 'alal imamah, demikian pula diperbolehkan menyapu di atas al-imamah, di atas sorban. Wa hiya ma yu'ammamu bihi ar-ra'su wa yukawwaru 'alayhi, yang dimaksud al-imamah yaitu yang dililitkan di atas kepala, yang melingkari kepala, ya. Dan al-imamah suatu hal yang ma'ruf, yang sering kita lihat apabila seorang melilitkan kain di atas kepalanya lalu kemudian membentuk sesuatu, apakah dia memiliki ekor atau tidak memiliki ekor, maka ini disebut imamah. Maka menyapu di atas imamah termasuk di antara rukhsah, keringanan yang ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini telah datang beberapa hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang diperbolehkannya seseorang menyapu di atas al-imamah. Dan hikmah, para ulama menyebutkan hikmah mengapa syariat ini membolehkan dan memberi keringanan bagi seorang untuk menyapu di atas al-imamah dan tidak melepaskan sorbannya, disebabkan karena melepaskan sorban lalu kemudian memasangnya kembali, ini adalah satu hal yang menyulitkan seorang melepaskan lalu kemudian dia untuk memasang kembali seperti semula, ini merupakan hal yang ada atau yang memiliki masyakkah, yang memiliki kesulitan. Sehingga di dalam syariat ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan bagi seorang hamba untuk tidak melepaskan sorbannya, untuk tidak melepaskan sorbannya, dan pada saat dia hendak mengusap di atas kepalanya cukup dia mengusap di atas al-imamah, cukup dia mengusap di atas al-imamah. Ini merupakan bentuk rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, penutup-penutup kepala yang sifatnya tidak ada kesulitan bagi seorang untuk melepaskannya dan memasangnya kembali, maka tidak diperbolehkan diusap di atasnya. Seperti yang kita kenal dengan al-shimagh atau al-ghatrah, yang biasa kita melihat kain yang diletakkan di atas kepala seperti kebiasaan orang-orang Arab Saudi. Ya, demikian pula Arab yang lainnya, mereka meletakkan kain di atas kepalanya. Ini tidak disebut imamah dan tidak disebut sorban secara syar'i, namun itu adalah kain yang diletakkan di atas kepala. Termasuk pula di antaranya kopiah, tidak boleh diusap di atasnya. Termasuk pula di atasnya termasuk pula di antaranya penutup kepala orang Jawa, belangkon, ya, belangkon dan yang semisalnya, ini tidak diusap di atasnya disebabkan karena tidak ada kesulitan melepaskannya kemudian memasangnya kembali. Adapun al-imamah, maka seorang butuh untuk memasangnya. Ketika dia melepaskannya, maka dia butuh memasangnya kembali. Maka diperbolehkan mengusap di atasnya. Wa dalilu ala dzalika hadits al-Mughirati ibn Syu'bah. Dalil yang menjelaskan tentang bolehnya mengusap di atas sarban, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala an-nasiyati wal khuffain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengusap di atas sarbannya dan di atas ubun-ubunnya dan di atas kedua khufnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mengusap kepala bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama, mengusap kepala tanpa ada penutup. Mengusap kepala tanpa penutup sama sekali. Yang kedua, mengusap di atas sorban. Mengusap di atas sorban saja. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya. Dan itu pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Yang ketiga, mengusap di atas sarban dan ubun-ubun. Mengusap di atas sarban dan ubun-ubun. Apabila seorang memakai sarban lalu terlihat bahagian dari ubun-ubunnya, maka seorang boleh mengusap di atas ubun-ubunnya sekaligus dia mengusap di atas sarbannya berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu ini. Wa hadithu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha 'ala al-khuffain wal khimar, yakni al-imamata. Demikian pula hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua khufnya dan beliau juga mengusap di atas al-khimar. Yang dimaksud al-khimar di sini adalah sorban. Sebab asal makna al-khimar yaitu ma yughatti bihi ar-ra's, sesuatu yang menutup kepala. Namun yang dimaksud di dalam hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah sorban. Wal mas'u 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddad. Menyapu di atas sorban itu tidak ada batasan yang ditetapkan. Berbeda halnya mengusap di atas dua khuf yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehari semalam bagi seorang yang muqim, 3 hari 3 malam bagi seorang musafir. Namun mengusap di atas sorban itu tidak ada batas waktu yang ditetapkan. Walakin law salaka sabila al-ihtiyat falam yamsahha illa idza labisaha ala taharah. Akan tetapi kata beliau, apabila dia mengambil cara yang lebih berhati-hati, di mana dia tidak mengusap di atas sorbannya kecuali apabila dia telah mengenakannya dalam keadaan suci. Sebab para ulama berselisih. Apakah seseorang diperbolehkan mengusap di atas sorban meskipun dia memakai sorbannya tersebut ketika dia dalam keadaan berhadas? Sebagian para ulama mensyaratkan bahwa ketika dia memakai sorban boleh mengusap di atasnya dengan syarat apabila dia memakainya dalam keadaan suci. Dalil mereka, mereka mengkiaskan kepada hukum menyapu di atas sepatu, menyapu di atas dua khuf. Sebagaimana menyapu di atas dua khuf disyaratkan seorang ketika memakainya harus dalam keadaan suci, maka demikian pula menyapu di atas sorban. Jadi dalilnya dalam hal ini qiyas. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada persyaratan itu. Barang siapa yang menyebutkan atau mensyaratkan harus dalam keadaan suci ketika memasang sorbannya, maka dia harus mendatangkan dalil dan tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang zahir wallahu taala alam tidak ada persyaratan. Tidak disyaratkan seseorang harus dalam keadaan suci ketika memakai sorban untuk menyapu di atasnya. Bahkan meskipun dalam keadaan berhadas, lalu kemudian dia memakai sorbannya, dan pada saat dia hendak mengusap di atas sorban ketika berwudu, maka yang demikian diperbolehkan. Namun di sini kata beliau, apabila dia mengambil jalan yang lebih berhati-hati, dan itu keluar dari perselisihan ulama, maka tentunya hendaknya dia memakai sorban dalam keadaan suci. Dia memakai sorban dalam keadaan suci sebagai bentuk khurujan min khilafil ulama. Kita keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Wa fil muddatil muhaddadati lil mas'i 'alal khuffain. Demikian pula kalau dia menetapkan memakai sorban, bolehnya menyapu sebagaimana halnya ditetapkannya waktu yang dibatasi pada saat menyapu di atas dua khuf. Maka seseorang cukup menyapu di atas sorbannya sehari semalam apabila dia mukim, dan tiga hari tiga malam apabila dia musafir. Kalau dia menetapkan waktu tersebut, kata beliau, lakana hasanan, tentu yang demikian ini lebih baik. Yang demikian ini lebih baik. Namun pada hakikatnya tidak ada dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan batas waktu bagi seorang untuk mengusap di atas sorbannya. Akan tetapi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, sorban boleh diusap apabila seseorang berwudu. Dalam artian dia berhadas kecil. Adapun berhadas besar maka tidak diperbolehkan. Dia harus melepaskan sorbannya dan dia harus mandi untuk mengangkat hadas yang besar. Berbeda halnya dengan menyapu di atas perban. Menyapu di atas perban itu adalah perkara yang darurat. Namun sorban tidak ada darurat padanya. Sorban tidak ada darurat padanya sehingga dalam keadaan berhadas besar maka dia harus mandi dan membasahi seluruh tubuhnya termasuk bahagian kepalanya. Lalu kata beliau, amma khimarul mar'ah wa huwa ma tughatti bihi ra'saha. Adapun kerudung wanita, apa hukumnya menyapu di atas kerudung wanita? Ini juga menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama, antara pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan dan pendapat yang mengatakan diperbolehkan. Wa huwa ma tughatti bihi ra'saha, yaitu apa yang menutupi kepalanya. Kata beliau, fal aula alla tamsaha alaihi. Maka lebih baik, lebih utama, janganlah seorang wanita mengusap di atas kerudungnya. Selama masih memungkinkan bagi dia untuk mudah membukanya, ya. Apabila dia mudah membuka kerudungnya, maka sebaiknya dia tidak mengusap di atas kerudung, karena tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa ini dilakukan oleh salah seorang di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa ini dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tentang hukum menyapu di atas kerudung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid 21 halaman 218 kata beliau, in khafat al-mar'atu min al-burdi wa nahwihi masahat ala khimariha. Apabila seorang wanita mengkhawatirkan disebabkan karena cuaca dingin dan yang semisalnya, maka diperbolehkan bagi wanita mengusap di atas kerudungnya. Fa inna Ummu Salamah kanat tamsahu ala khimariha. Karena Ummu Salamah beliau pernah mengusap di atas kerudungnya. Lalu kata beliau, wa yanbaghi an tamsaha ma'a hadha ba'd sha'riha. Namun sepantasnya dia mengusap bersama dengan kerudungnya, dia mengusap sebahagian dari rambutnya. Misalnya bahagian dari ubun-ubunnya. Wa amma idza lam yakun biha hajatun ila dzalik fa fihi niza'un bainal ulama. Adapun jika tidak ada kebutuhan, ya, dia tidak mengkhawatirkan dingin dan tidak ada kesulitan bagi dia untuk melepaskan kerudungnya, maka inilah yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Jadi kesimpulannya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seorang wanita tidak ada kesulitan untuk membuka dan memasangnya kembali kerudungnya, maka sebaiknya dia tidak mengusap di atasnya. Illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'i, kecuali apabila ada kesulitan untuk melepaskan kerudung tersebut. Apabila ada kesulitan untuk melepaskannya dan memasangnya kembali. Aw li maradin fir ra'si, ataukah disebabkan karena ada penyakit di atas kepalanya. Atau seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam, disebabkan karena dingin yang sangat, dia khawatir jangan sampai mendatangkan kemudaratan apabila dia melepaskan kerudungnya. Aw nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Intinya apabila dia mendapati kesulitan untuk melepaskan kerudung, maka diperbolehkan mengusap di atasnya. Namun kalau tidak ada kesulitan, maka hendaknya dia membuka tutup kepalanya tersebut dan mengusap di atas kepala. walau kana ar-ra'su mulabbadan bihinna aw ghairihi fayajuzul mashu alayhi. Kalaulah seandainya kepala itu mulabbad, yang dimaksud mulabbad itu melembabkan rambut ya dengan sesuatu untuk dikumpulkan sehingga tidak terbang ya, sehingga tidak pada saat terkena angin dia tidak terurai pada saat terkena angin ya, apakah dengan menggunakan daun pacar ya, dengan menggunakan hinna atau yang semisalnya. Diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mentalbit kepalanya dengan menggunakan al-asal, dengan menggunakan madu. Jadi madu itu ditaruh di atas kepalanya lalu kemudian di rambutnya seluruhnya ditaruh, dicampur dengan madu lalu ditalbit yakni sehingga terlihat menjadi padat dan tidak terurai pada saat terkena angin. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apabila ditalbit dengan sesuatu, dengan hinna, dengan madu atau yang lain sebagainya, ya sekarang mungkin cara melakukannya lebih banyak lagi caranya, fayajuzu al-mashu alaihi, diperbolehkan mengusap di atasnya, li fi'lin nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mentalbit kepalanya pada saat beliau sedang berihram. Beliau mentalbit kepalanya, dan dalam riwayat yang lain beliau mentalbit kepalanya dengan menggunakan madu. Wa umuman taharatul ra'si fiha syai'un min at-tashil wa at-taysir 'ala hadhihi al-ummah. Dan secara umum kesucian kepala dalam hal mensucikan diri, yang khususnya kepala, ada sesuatu dari kemudahan dan keringanan yang diberikan kepada umat ini. Sebab kepala itu tidak dibasuh, hanya diusap saja. Berbeda dengan anggota tubuh yang lainnya, itu ada tasydid, diketat dalam hal tersebut. Bahkan seorang ada sedikit saja dari bahagian kakinya yang tidak terkena air wudu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancamnya dengan neraka. Namun dalam hal mengusap kepala, syariat ini memberi kemudahan sehingga seorang diperbolehkan apabila dia merasa kesulitan melepas sorbannya, maka dia boleh mengusap di atasnya. Demikian pula ketika seorang kesulitan melepas kerudungnya, maka dia boleh mengusap di atas kepalanya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum yang berkenan tentang hukum menyapu di atas al-khuffain, menyapu di atas serban, demikian pula menyapu di atas al-imamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu yang bermanfaat pada kita sekalian, dan pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab yang ketujuh berkenan tentang hukum-hukum seputar mandi. Wallahu taala a'lam bis-shawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.